Allah rahimahullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man atal ghaita falistatir rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atal ghaita falistatir, barang siapa yang hendak buang air besar, malah hendaknya dia menutupi auratnya. Rawahu Abu Dawud wa dhaif. Berkata Imam As-Sabuni rahimahullah, dan hadis fi Sunan nasabahu ila Abi Hurairah. Hadis ini dalam As-Sunan dinisbatkan kepada Abu Hurairah. Demikian dijelaskan dalam kitab At-Talkhis. Wa qala madaru ala Abi Sa'id Al-Habrani Al-Hamsi wa fi ikhtilaf. Muara sanadnya kembali kepada Abu Sa'id Al-Habrani Al-Hamsi wa fi ikhtilaf. Qila inna sahabiyun wa la yasih wa rawi anhu mukhtalafun fi. Ada yang mengatakan diperselisihkan tentang beliau, ada yang mengatakan beliau adalah termasuk sahabat, dan ini tidak benar. Dan perawi yang mengambil hadis dari beliau diperselisihkan juga. Kemudian kata Imam Sunani rahimahullah, al-hadits alladhi saraf dalun ala wujubul istitar. Kata Imam Sunani rahimahullah, hadis ini dan hadis yang sebelumnya juga menunjukkan wajibnya menutup aurat ketika buang air besar atau buang air kecil. Qad qaddamna syatrahu wa lafdhuhu fis sunan, dan sudah kita sebutkan sebagiannya dan lafadznya dalam As-Sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iktahala falyutir, barang siapa yang memakai celak mata maka hendaknya dengan witir, artinya memakai celak sekali, tiga kali, atau lima kali, tujuh kali, witir bilangannya. Man fa'ala faqad ahsan, barang siapa yang sudah melakukannya maka dia sudah melakukan dengan baik. Wa man la fala haraj, kalau tidak tidak mengapa. Wa man istajmara falyutir, barang siapa yang beristijmar, bersuci dengan batu, hendaknya dengan bilangan ganjil. Man fa'ala faqad ahsan, wa man la fala haraj, barang siapa yang melakukannya dengan ganjil maka dia sudah melakukan dengan baik, kalau tidak ya tidak mengapa. Wa man akala fama takhallala falyalfud, wa malaka bilisani falyabtali. Barang siapa yang memakan, fama takhallala, sudah menjadi berubah rasanya atau seperti cuka ya atau fermentasi, falyalfud, hendaknya dia muntahkan. Wa malaka bilisani falyabtali, jangan dilihat itu apa laka. Man fa'ala faqad ahsana, man la fala haraj, man atal ghaid falyastatir, fa man lam yajid illa yajma kathiban min ramlin falyastatir bih. Barang siapa yang mendatangi atau barang siapa yang buang hajat, hendaknya dia menutup auratnya. Kalau dia tidak mendapatkannya maka hendaknya dia mengumpulkan gunung dari batu, ya, artinya untuk menutup auratnya, itu dia bersembunyi di supaya tidak terlihat oleh manusia. Fa inna syaitan yal'ab bimaqa'id bani Adam, man fa'ala faqad ahsan wa man la fala haraj. Karena syaitan mempermainkan tempat duduknya anak Adam atau tempat buang hajatnya bani Adam. Barang siapa yang melakukannya maka sungguh dia telah melakukan dengan baik. Kalau tidak maka tidak mengapa. Hadis hadis dari akhraj Abu Daud an Abi Hurairah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah wa laysa lahu an Aisyah rawiyatun. Dan perawinya bukan dari Aisyah, thumma huwa mudha'afun biman sami'at. Kemudian hadisnya didhaifkan. Fakana alal musannif ayya'zu ila Abi Hurairah. Jadi seakan-akan musannif Ibnu Hajar menyandarkan hadis ini kepada Abu Hurairah wa an yushir ila ma fi ala adati al-ishar ila ma qila fil hadis wa kana taraka dhalik. Lianna qala musannif fi Fathul Bari inna isnadu hasan fil Badr al-Munir innahu hadithun sahih. Nah, di dalam Fathul Bari sanadnya hasan, Badr al-Munir sanadnya hadithun sahih dan disahihkan oleh jamaah dari ahlul hadis seperti Ibnu Hibban, Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.